Bagaimana status Dzulqarnain? Mungkin antum sudah pada dengar dari para asatidzah yang lain, ma'ruf, dan dia tentunya masyayikh lebih tahu dari kita dan mengikuti perkembangan. Waktu kita ke Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah, belum kita bicara, belum kita istilahnya menyampaikan perkembangan datanya ini itu, belum, kita belum bicara apa-apa. Ketika beliau tanyakan tentang Dzulqarnain, kata beliau, "Amma Dzulqarnain qad inkasara qarnahu mundu zaman." Kabar Dzulqarnain sudah patah kedua tanduknya min zaman. Sudah lama. Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah, belum kita bicara. Beliau katakan, "Amma Dzulqarnain fala tantahi masyakiluh li'anna lahu qarnan." Adapun Dzulqarnain enggak akan selesai problemnya karena dia punya dua tanduk terus tumbuh terus tumbuh. Amin, kita ingin berharap kebaikan dari siapapun. Bertobat, membenahi diri, membenahi kesalahannya. Itu yang kita harapkan. Karena Allah Maha tahu. Kita pun membantu berdoa untuk kebaikannya. Jika memang dia baik dan terbukti tanda-tanda baiknya, tobatnya, alhamdulillah. Maka untuk sementara ini ya kita lihat perkembangannya seperti apa, adakah tanda-tanda kebaikan darinya tanpa, jangan jadi orang, kalau orang sana bilang darawish. Darawish itu kalau bahasa kita bahlul, mudah sekali terpercaya. Misalnya orang, anak sudah tobat, anak sudah rujuk, bulan sudah rujuk, bulan sudah tobat, masya Allah, bina sini duduk depan, masya Allah, kasih tempat ini. Ya, lihat dulu, jangan kamu tergesa. Lihat dulu perkembangannya, betul tidak, baik tidak. Karena tobat ada tanda-tandanya, membaik, ada bukti nyata. Baru kemudian kamu bisa ambil keputusan. Lihat perkembangannya seperti apa. Yang kita harapkan kebaikan darinya. Ke depan seperti apa? Nah.